Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa insyaallah kelanjutan pembahasan dari kitab Mulakhas, sekarang pada halaman yang ke-21, kelanjutan dari Malhuzah, catatan terkait dengan muqaddimah pada qawaidun nahwu. Yang keempat, malhuzah, catatan rabi'an yang keempat. Al-ismul mufradu, ism mufrad. Pengertiannya, ta'rifnya, huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Ism mufrad, yakni ism yang menunjukkan pada jumlah satu untuk laki-laki atau jumlah satu untuk perempuan. Wahidin, ini jumlah satu. Ini lafadznya muzakkar, berarti untuk laki-laki. Kemudian wahidatin, jumlah satu. Ini lafadznya muannas, berarti menunjukkan untuk perempuan. Ini ya. Ini. Ism mufrad adalah ism yang menunjukkan pada jumlah satu atau jumlah satu, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Mithlu, contoh, waladun, seorang anak laki-laki, satu orang anak laki-laki. Fatatun, seorang pemudi, seorang gadis, satu orang pemudi atau satu orang gadis. Ini yang demikian ini disebut sebagai ism mufrad, menunjukkan jumlah yang satu. Khamisan, yang kelima, al-ismul musanna, ism musanna. Huwa madalla ala tsnaini aw tsnataini, yakni ism yang menunjukkan pada jumlah dua untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Tsnaini, dua, ini mudzakkar, yakni untuk laki-laki. Tsnataini, dua, ini muannats, lafaz ini muannats, yakni untuk perempuan. Ini disebut sebagai ism musanna, yakni menunjukkan pada jumlah dua untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Bi ziyadati alifin wa nunin, dengan apa? Dengan menambahkan alif dan nun, menambahkan huruf alif dan huruf nun. Au ya in wa nunin, atau dengan menambahkan huruf ya dan huruf nun. Ilal mufradi, pada ism mufradnya. Jadi caranya membentuk musanna, cara membentuk, membuat isim itu musanna dari mufrad, dari isim mufrad. Dengan apa? Dengan menambahkan huruf alif dan nun, atau menambahkan huruf ya dan huruf nun. Menambahkan di akhir isim mufrad. Dengan adanya tambahan tersebut, maka isim tersebut menjadi musanna. Jadi maknanya menunjukkan jumlahnya ada dua. Mislu, contoh, waladani atau waladaini. Dari tadi mufradnya waladun, waladun ditambahkan alif nun menjadi waladani, atau ditambahkan ya dan nun menjadi waladaini. Nah, ini bentuk musanna, isim musanna, berarti menunjukkan jumlahnya dua. Jadi artinya apa? Dua anak laki-laki. Ya, waladani, waladaini, dua anak laki-laki. Contoh berikutnya, fatatani atau fatataini. Ya, dibentuk dari fatatun, tadi isim mufrad ya, fatatun, kemudian ditambahkan alif nun menjadi fatatani, atau ditambahkan ya dan nun menjadi fatataini. Sehingga menjadi isim musanna, menunjukkan jumlahnya dua. Jadi artinya dua pemudi atau dua gadis. Ini ism musanna, menunjukkan jumlah dua untuk muzakkar ataupun muannats dengan cara menambahkan huruf alif dan huruf nun, atau menambahkan huruf ya dan huruf nun pada ism mufradnya. Salisan, yang keenam, al-jam'u, jama'. Huwa ma dalla ala aktara minasnaini awisnataini. Jama' yakni ism yang menunjukkan jumlah lebih dari dua untuk laki-laki maupun perempuan. Lebih dari dua berarti dimulai dari jumlah tiga. Dua itu tadi musanna. Nah yang sesudahnya ini mulai dari tiga, empat dan seterusnya sampai tidak terhingga, ini termasuk makna jama'. Ism yang menunjukkan bahwa jumlah lebih dari dua. Wal jam'u salatatu anwa'in, dan jama' ini ada tiga macam. Ya, ada tiga macam bentuk jama'. Hamzatan, yang hamzah, yang a. Jam'a, jam'u muzakkarin salimun. Yang pertama adalah jama' muzakkar salim. Jam'u muzakkarin salimun. Bagaimana cara membentuk jamak muzakkar salim? Yakni bi ziyadati wawin wa nunin, dengan menambahkan huruf wawu dan huruf nun. Au ya'in wa nunin, atau menambahkan huruf ya dan huruf nun. Ilal mufradi, pada isim mufradnya. Okay. Itu contoh. Muhandisuna, muhandisina. Dari mufradnya muhandis, muhandisun. Ya. Kemudian ditambahkan wawu dan nun pada akhir mufrad tersebut. Ya. Tambahkan ya, wawu dan nun, atau ya dan nun, huruf ya dan huruf nun. Ya. Sehingga menjadi muhandisuna, muhandisina. Nah. Bentuk jamak dengan cara seperti ini, dengan penambahan wawu nun atau ya nun pada isim mufrad, ini yang dimaksud dengan jamak muzakkar salim. Ya, menunjukkan jumlah yang jamak yang banyak dengan cara seperti ini. Ya. Jadi bentuknya tetap dari bentuk mufrad muhandis menjadi muhandisun. Ya, bentuknya tetap, hanya menambahkan huruf akhir pada isim mufradnya tersebut. Ya. Kemudian ba yang b, jam'u mu'annathin salimun. Bentuk jamak yang kedua adalah jamak mu'annath salim. Yakni bi ziyadati alifin wa ta'in ilal mufradi. Yakni dengan menambahkan huruf alif dan huruf ta pada isim mufradnya. Ya, dari contohnya muhandisun atau muhandisatun, kemudian ditambahkan huruf alif dan ta pada isim mufrad, pada akhir isim mufrad tersebut, ya, menjadi muhandisatun, maka yang demikian ini yang disebut sebagai jamak muannats salim. Jadi bentuk jamak untuk muannats, ya, untuk muannats yang itu bentuknya utuh, tidak berubah, hanya menambahkan dua huruf akhir pada isim mufrad tersebut. Ini. Jadi penamaan istilah sesuai dengan keadaannya. Jamak muzakkar salim, jamak untuk muzakkar yang salim, yang bentuknya utuh, tidak berubah. Kemudian jamak muannats salim, jadi bentuk jamak untuk muannats yang bentuknya utuh. Jadi bentuk jamaknya utuh, tidak mengalami perubahan, hanya menambahkan dua huruf pada akhirnya tadi. Kemudian yang jim, yang c, yang bentuk jamak yang ketiga, yakni jam'u taksirin, jamak taksir. Yakni bitakhdiri suratil mufradi, dengan perubahan bentuk mufradnya. Jadi jamak takhir adalah bentuk jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Perubahan itu bisa penambahan huruf atau pengurangan huruf atau perubahan harokat, ya, dari mufradnya. Mithlu, contoh, rijalun mayadinu kubatun, inilah bentuk jamak takhir. Kenapa? Karena bentuknya berubah dari mufradnya. Rijalun itu bentuk jamak dari rajulun. Ya, perhatikan di sini mufradnya rajulun, jamaknya rijalun. Ya, bentuknya berubah. Huruf ra yang ada di awal pada mufrad fathah, pada jamak kasrah, sudah berubah. Jimnya dhammah pada mufrad, pada jamak fathah. Pada bentuk mufrad tidak ada alif, pada jamak ada alif. Ya, yang semacam ini mengalami perubahan dari bentuk mufrad sehingga disebut sebagai jamak taksir. Ya, mayadinu, jamak dari midanun. Maidanun atau midan. maidanun ya, lapangan atau ini medan lapangan ini berubah ya, mufradnya maidanun, jamaknya mayadinu. Banyak perubahan yang terjadi. Kemudian qadin, hakim, qadin ya, hakim jamaknya menjadi qudatun ya, banyak perubahan yang terjadi. Maka jamak yang semacam ini yang berubah dari bentuk mufrad ini disebut sebagai jamak takdir. Kemudian yang berikutnya, sabian yang ketujuh, al-masdaru, tentang masdar. Yang dimaksud masdar apa? Ismun yadullu ala ma'nan mujarradin minaz zamani. Yani ism yang menunjukkan pada suatu makna yang bebas dari waktu, yang tidak terikat dengan waktu. Ism yang menunjukkan pada suatu makna, makna perbuatan yang tidak terkait dengan waktu. Wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li. Dan masdar ini tersusun dari huruf-huruf fi'al. Jadi masdar itu dibuat atau tersusun dari huruf-huruf yang sama dengan fi'alnya. Misal contoh, hadara, ini fi'al, hadir, datang. Dari hadara, kemudian bentuk masdarnya adalah huduran. Huduran disebutkan di sini, masdarun adalah masdar. Kenapa? Karena isim ini, huduran, ini menunjukkan pada makna, makna perbuatan, perbuatan datang atau hadir. Tetapi tidak terkait dengan waktu. Jadi sekedar menunjukkan makna perbuatannya saja, hadir atau datang, tidak terkait dengan waktu. Dan dia terbentuk dari huruf-huruf fi'alnya. Tadi fi'alnya hadara, hurufnya ha, dot, dan ra. Pada huduran masdar ini huruf yang pokok juga sama, ha, dot, dan ra. Wawu itu tambahan. Ya. Jadi hurufnya yang pokok yang menyusun masdar ini sama dengan fi'il. Hanya saja perbedaannya kalau fi'il itu terkait dengan waktu, secara makna terkait dengan waktu, adapun masdar secara makna tidak terkait dengan waktu. Hadara sudah datang, sudah hadir. Jadi terkait dengan waktu, waktunya waktu lampau. Ya, perbuatan datang itu sudah dilakukan di waktu lampau. Ya, terjadi di waktu yang lampau. Itu pada fi'il hadara. Tapi kalau huduran, ini sekedar menunjukkan perbuatan datang. Tidak terkait dengan waktu. Ya. Contoh yang berikutnya. Tola'a, tulu'an. Ya, tulu'an ini masdar. Dari fi'il tola'a. Ya, terbit. Ya. Ini. Wal masdaru naw'ani, dan masdar ini ada dua macam. Yang pertama, masdarun sharihun, masdar sharih. Ya. Bagaimana, apa masdar sharih? Kama fil mithalaini sabiqaini. Sebagaimana pada dua contoh sebelumnya. Ya, huduran, tulu'an, ini masdar sharih. Artinya berupa satu kata yang jelas. Yang terkait dengan fi'ilnya tadi. Nah, masdar yang demikian ini disebut sebagai masdar sharih. Yang kedua, masdarun muawwalun, yakni masdar muawwal. Wa huwa kullu ibaratin mukawwanatin min an wal fi'li. Yang dimaksud dengan masdar muawwal adalah setiap ungkapan ibarah atau ungkapan atau bentuk susunan kata kalimat yang tersusun dari an dan fi'al. Au atau min anna wasmuha wa khabaruha, atau tersusun dari inna atau anna beserta isim dan khabarnya. Wa yumkinu ta'wiluha ila masdarin sharihin, dan memungkinkan takwilnya ya, maknanya itu bisa dibentuk menjadi masdar sharih. Jadi makna takwil dari masdar muawwal itu memungkinkan bisa dibentuk menjadi masdar sharih. Ya, ini yang disebut dengan masdar muawwal. Jadi ungkapan susunan dari an dan fi'alnya anbal fi'al atau inna atau anna beserta ismnya dan khobarnya. Ismuha wa khobaruha, ism inna dan khobar inna atau ism anna dan khobar anna. Ya, susunan an wal fi'al, susunan dari an wal fi'al dan susunan dari inna atau anna wasmuha wa khobaruha, ini yang disebut sebagai masdar muawwal. Dan ini susunan tersebut an wal fi'al ataupun anna wasmuha wa khobaruha ini bisa ditakwil menjadi masdar sharih, bisa diberikan makna menjadi masdar yang sharih. Mislu contoh arju antahbura, saya berharap engkau datang. Antahbura, inilah masdar muawwal. An beserta fi'ilnya, tahbura, ini bentuk masdar muawwal. Semuanya tidak hanya annya saja atau tidak hanya tahbura saja, tetapi satu kesatuan ini, satu susunan ini, antahbura, ini masdar muawwal. Dan ini memungkinkan untuk dimaknakan pada masdar sharih, yakni ai maknanya arju huduraka, saya mengharapkan kedatanganmu. Jadi antahbura takwilnya maknanya adalah huduruka. Ini hudur tadi kan bentuk masdar sharih. Antahbura bisa dimaknakan menjadi masdar sharih ini menjadi huduraka, maka antahbura ini yang disebut sebagai masdar muawwal. Ini contoh yang berikutnya. Atamanni anna syamsa taliatun. Ya, anna. Kemudian asyamsa, isim dari anna. Taliatun, khobar dari anna. Ini masdar muawwal. Anna syamsa taliatun. Kesemuanya. Susunan ini, ungkapan ini ya. Anna syamsa taliatun, ini adalah masdar muawwal. Ya. Dia bisa ditakwil, diberikan makna pada masdar sharih. Ai yakni maknanya atamanni tulu'a syamsi. Ya. Tulu'a syamsi, tulu'a ini masdar sharih. Ya, sehingga annasyamsa taliatun ini adalah masdar muawwal. Baik. Atamanni, saya berharap, saya berangan-angan matahari itu terbit. Ya. Jadi masdar ada masdar sharih dan ada masdar muawwal. Ini pembahasan yang ringkas ya dalam malhuzah, di sini memang pembahasan secara ringkas. Adapun pembahasan secara rinci insyaallah nanti pada tempatnya akan dibahas lebih lanjut ya. Tambahan yang ke-8, al-fi'lul madhi, fi'il madhi huwa ma dalla ala huduthi syai'in qabla zamani takallumi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan pada terjadinya sesuatu perbuatan sebelum waktu pembicaraan. Jadi sudah terjadi di waktu yang lampau sebelum dibicarakan. Nih, ini yang disebut sebagai fi'il madhi. Fi'il yang menunjukkan pada terjadinya sesuatu sebelum waktu pembicaraan. Misal contoh, darasa telah belajar atau sudah belajar. Terjadi perbuatan belajar sebelum ini diucapkan. Berarti terjadinya di waktu yang lampau. Ini taqaddama maju. Ini juga demikian. Maka fi'il yang demikian disebut sebagai fi'il madhi. Tasian yang ke-9. Al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari'. Huwa ma dalla ala huduthi syai'in fi zamani takallumi au ba'dahu. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan pada terjadinya sesuatu, suatu perbuatan pada waktu pembicaraan tersebut berlangsung atau sesudahnya. Ini fi'il mudhari'. Jadi perbuatan kejadian tersebut itu sedang dilakukan pada waktu dibicarakan atau sesudah pembicaraan itu terjadi. Jadi waktu sekarang, waktu yang sedang terjadi atau waktu yang akan datang yang akan terjadi. Ini maknanya. Mislu contoh, yadrusu sedang belajar atau akan belajar. Jadi perbuatannya apa? Terjadi di waktu sekarang ini. Ketika diucapkan, ini perbuatannya sedang dilakukan. atau akan datang sesudahnya. Ini ya taqaddamu, sedang maju atau akan maju. Ini fi'il mudhari'. Asyura yang ke-10, fi'lul amri, fi'il amr. Huwa ma yatlubu bihi hudutsu syai'in ba'da zamanit takallumi. Yakni sesuatu yang diminta atau dicari terjadinya suatu perbuatan sesudah waktu pembicaraan. Ini sesuatu yang diminta untuk dilakukan, sesuatu yang diminta untuk dikerjakan dilakukan sesudah waktu pembicaraan. Jadi atau bahasa mudahnya ya, yang diperintahkan, yang di apa, suruh atau yang semacam itu sesudah kalimat itu diucapkan oleh mutakallim. Mislu, contoh, udurus, tulislah. Jadi diminta orang yang diajak bicara diminta untuk melakukan perbuatan menulis sesudah waktu pembicaraan, sesudah kalimat ini diucapkan. Udurus, tulislah. Jadi menulisnya kapan? Sesudah diucapkan kalimat ini. Kemudian maknanya apa? Tadi orang yang diajak bicara diminta untuk menulis, untuk melakukan perbuatan ini. Taqaddam, majulah. Ya. Diminta, diperintah ya, untuk melakukan perbuatan taqaddam, perbuatan maju, dan dilakukan sesudah kalimat ini diucapkan. Yang demikian ini disebut sebagai fi'il amr. Ya, ma yutlabu bihi hudutsu syai'in. Sesuatu yang diminta atau diperintah dengannya untuk melakukan suatu perbuatan, suatu amalan sesudah waktu pembicaraan. Hadi asyara yang ke-11, huruful illati, huruf-huruf illah. Dalam bahasa Arab ada yang dimaksud atau yang dinamakan dengan huruf-huruf illah. Ia yakni al-alifu alif, wal-wawu wawu, wal-ya'u dan ya. Ada 3 huruf illah, yakni waw alif, wawu dan ya. Kenapa huruf illah? Karena huruf-huruf ini nanti akan bisa saling menggantikan satu dengan yang lain. Alif diganti dengan wawu atau diganti dengan ya, wawu diganti dengan ya atau sebaliknya, ya diganti dengan wawu. Ini dalam keadaan-keadaan tertentu ya, akan bisa berubah semacam itu. Dan ini lebih rinci tentang huruf illah ataupun perubahan-perubahannya ini pada pembahasan ilmu syaraf. Nanti akan dibahas di sana tentang i'lal, tentang perubahan huruf-huruf illah yang 3 ini. Ini muqaddimah pada qawaidun nahwu ya, yang disebutkan dalam kitab ini. Ada yang ditanyakan? Ini dulu untuk pagi ini. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.